Paham? Baik, kalau bang kita enggak lanjutkan, kita ulangi lagi penjelasannya. Kenapa nanti saya panjang-panjang cerita semuanya enggak mudeng kata orang sini. Kan menghabiskan waktu nanti enggak nyambung-nyambung nanti pembahasannya. Baik, itu makna tauhid. Nah, sekarang kita lihat. Makna tauhid menurut orang Jahmiyah. Summa innal Jahmiyah. Ya. Di situ kan nanti akan ada makna ilah ya. Tapi saya kembali ke belakang sedikit. Sudah ketemu belum? Summa innal Jahmiyah wal Mu'tazilah wa ghairihim adraju nafya sifat musamma tauhid. Udah? Ketemu udah? Semua udah ketemu? Baik, kita lanjutkan. Tauhid menurut orang Jahmiyah beda dengan tauhid yang kita imani. Kenapa? Bagi mereka tauhid itu yang pertama mengingkari, kalau orang Jahmiyah ini mengingkari apa? Nama-nama dan sifat Allah. Nah, itu tauhid menurut mereka. Udah ketemu? Belum? 90-an, lihat 97 apa 96 kalau kitab itu, coba lihat. Atau 93. Hah? 92 ya, hampir tepat ya, 93 92. Baik, 92. Baik. Sudah ketemu semua? Ya. Baik. Nah, ini yang ingin dijelaskan nih. Apa saja penyimpangan makna tauhid menurut sekte-sekte? Nah, pertama orang Jahmiyah. Nah, terus turun ke bawah nanti Mu'tazilah. Turun lagi Kullabiyah, turun lagi Asy'ariyah, Maturidiyah, dan Qarramiyah dan seterusnya. Nah, kemudian orang Jahmiyah kata beliau, ya, dan Mu'tazilah dan selain mereka memasukkan pengingkaran sifat dalam makna tauhid. Jadi bagi mereka, kalau anda, kalau kita masih mengatakan Allah punya sifat, ya, kan beliau menyebutkan Jahmiyah dan Mu'tazilah ini. Kalau anda meyakini Allah punya sifat, bagi orang Jahmiyah, bagi orang Mu'tazilah, anda itu musyrik. Kenapa? Karena menyerupakan Allah dengan makhluk. Di mana saya mengatakan Allah serupa makhluk? Kamu mengatakan Allah itu punya sifat. Lalu kenapa? Karena makhluk juga punya sifat. Jadi karena sama-sama punya sifat, berarti Allah seperti makhluk? Iya. Jadi kami mereka begitu. Ya? Kata mereka, kalau kamu mengatakan Allah punya sifat, kamu tidak bertauhid. Kenapa? Kamu telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu. Kamu telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Koneksi mungkin. Kotanya habis. Ada wifi enggak? Baik, lanjutkan. Jadi alasannya mereka begitu. Jadi menurut mereka tauhid menurut Jahmiyah Mu'tazilah itu, karena di sini sebutkan penafian sifat, karena kalau Mu'tazilah meyakini Allah punya nama. Jadi beliau sebut perkara yang sepakat antara Jahmiyah dengan Mu'tazilah itu sama-sama sepakat mengingkari sifat Allah. Itu kata mereka. Nah, kalau mengatakan Allah punya sifat, kamu musyrik. Kenapa? Berarti Allah seperti makhluk. Allah punya tandingan. Itu syubhat mereka. Nah, ini yang sudah dibantah dalam beberapa kaidah sebelumnya. Siapa yang bisa menyebutkan dua kaidah sebelumnya ini? Murojaah sedikit. Hah? Untuk membantah kata mereka, orang mengatakan Allah punya sifat berarti menyerupakan Allah dengan makhluk, berarti orang menyerupakan Allah dengan makhluk dia musyrik. Siapa bisa menyebutkan kaidah menjawab orang yang mengingkari sifat? Ada satu kaidah. Ayo. Gimana ini? Gimana menjawabnya? Hah? Kaidahnya. Ayo. Ini udah habis waktunya. 7:10, tinggal 5 menit. Ini gimana ntar enggak selesai?